تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، masih menyambung tentang kesimpulan para salaf terkait masalah takfir, di mana beliau menyebutkan orang-orang yang dikafirkan yang pertama adalah ahlul kufri al-asliyin, orang-orang kafir asli, semisal kaum Yahudi Nasrani. Yang kedua, para penyembah berhala dan kaum musyrikin, penyembah berhala semisal Buddha, Hindu. Ya, kaum musyrikin semisal ubadul kubur, para penyembah kuburan, penyembah wali. Maka kata Syekh, fahaulai yuhkamu bikufrihim alal itlaq wa ta'yin. Maka mereka semua itu dikafirkan, difonis kafir secara mutlak dan ta'yin. Secara mutlak perbuatannya kafir, secara ta'yin orangnya kafir. Kafir asli dan para penyembah berhala maupun penyembah kubur, penyembah Nyi Roro Kidul yang memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, maka mereka difonis kafir mutlak dan ta'yin. Wa man tawaqqafa fi dhalika aw syakka fi kufrihim aw lam yukaffirhum fa huwa kafir. Nah, siapa yang tidak tawaqquf, abstain, tidak mengkafirkan Yahudi Nasrani, Hindu Buddha, kuburiyun, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau maka dia kufur. Kenapa? Karena dia mendustakan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Allati bayyanat kufrahum, yang telah menjelaskan kekafiran mereka. Ya, wa nassat alaihi nassan sarihan bayyinan la yahtamilu at-ta'wilu. Dan Al-Quran Sunnah telah menetapkan mengenai hal tersebut dengan ketetapan yang pasti, yang terang benderang, yang tidak ada kemungkinan takwil. Ya, berikutnya, salisan, siapa yang dikafirkan berikutnya? Nah, tadi yang belum baca siapa? Berarti Fikri. Baik. Nah, baca dulu sama Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala, salisan, المشركون ممن ينتسبوا للإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويحج ويؤدي شعائر الإسلام ويؤدي شعائر الإسلام. الرابع، من أتى بنافذ من نافذ من نوافل الإسلام مما هو معلوم من دين من الدين بضرورة كسب الله والاستهزاء بشرائه. Yang benar, بشرعه. واعتقاد صحة Tadyin, gimana yang macam yang benar? Tadayyun. Sifatit tadayyin. Tadayyun. Bighairi dini islami. Wa nusratul kufri. Kenapa jadi nusratu? Kan itu ma'atub semua kekaf tasbih jarrah. Wa nusratil kufari ala muslimina wad di'a'i ilmi al-ghaibi wa takdhib al-qur'ani wa sunnati aw raddihima wa rafdihima walidho bihukmi taguti aw iro dadi au iradatil tahakimi tahakumi au iradatil tahakumi lahu au tajwizul hukmi au tajwizil hukmi au tajwizil hukmi bihi au tafdidihi ala al-hukmi ala al-hukmi Allah wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu rasul apa rasul? Rasul. Bagusnya rasuli gitu ya. Atau keliru tuh. Rasul ada wawnya, mufrad. Kalau begitu bentuk jamak. Yang benar rasuli. Wa nahwu dzalika mimma huwa mahdudun min al-masail masail al-zahirati al-ma'lumati min din al-islami bid-darurati. Naam, cukup. Ya, yang ketiga. Siapa lagi yang dikafirkan menurut para ulama sunnati wal jamaah? Salisan al-musyrikun mimman yantasibu bil Islam. Perhatikan kalau antum baca buku-buku A'immatud Da'wah, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak cucu beliau, murid-murid beliau dan seterusnya sampai Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka tidak menggunakan ibarah penggunaan kata untuk musyrikin itu sebagai orang Islam yang berbuat syirik, tidak. Kalau diperbuat syirik enggak ada Islam lagi. Tetapi dikatakan dengan musyrikun, musyrikun. Atau kalaupun disebut Islam, mimman yantasibul Islam, mimman yadai gitu. Paham enggak sini? Jadi untuk menafikan penamaan mereka sebagai muslim. Ya, mana tadi di footnote apa di buku Burhanul Zahir? Belum dibuka, cepat. Di situ ada bagaimana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala marah terhadap nanya. Ini saya bawa perkataan Syekh Al-Utsaimin ini. Kenapa demikian? Karena orang-orang banyak mengambil pernyataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini yang global dan meninggalkan yang rinci. Nah, di kitab Burhanul Zahir ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tidaklah seperti yang mereka sangka. Ya. Yang mereka duga, yang mereka sangka. Halaman berapa itu? Coba cari dong halamannya. Tadi saya udah bilang ya, cariin. Nanti kan jadi ribet tuh. Ya, udah ketemu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya mengenai perkara hal ini. Ya, tentang orang yang ya, menyekutukan Allah, bernazar. Udah ketemu belum? Pinjam sini. Udah ketemu enggak? Kalau enggak ketemu enggak usah. Jangan dibawa ke sini kalau belum ketemu. Ketemu enggak? Zaki, kalau belum ketemu ntar. Aduh, mana nih? Di Burhanul Zahir halaman berapa ini? Hah? Mana sini? Sini kalau udah ketemu. Nanti beliau akan membawakan kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi saya akan sebutin di sini karena di sini mencakup apa namanya? Menyangkut tasmiyah, penamaan. Tadi kan saya udah bilang tadi, cariin Burhanul Zahir. Iya aja semuanya, enggak ada yang nyariin ternyata. Allahu musta'an. Hah? Cepat sini. Mana? Nah, Zaki gelap amat handphonenya. Gelap. Hah? Udah paling terang. Kamu udah malam. Ini mah aki-aki gak kelihatan kayak begini. Baik. Lihat di Burhanul Zahir. Mana Zaki? Halaman berapa? 494. Mana antum 494? Allah musta'an. Ya Allah, mana sini dah? Kelamaan. Saya tinggalin kok enggak kutipan ini nih. 449. Dari tadi saya minta kan sebelum kajian, saya udah bilang. Aduh. 449. Nah, perhatikan. Bukan di sini. Ya, di halaman berikutnya. Lihat, perhatikan, Syekh ditanya halaman berikutnya. Ya. Pertanyaan keberapa itu? Lihat di 450. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, su'ila Syekh, ma masirul muslim alladhi yasumu wa yusalli wa yuzakki walakinnahu ya'taqidu bil awliya wal i'tiqad alladhi yusammunahu fi ba'dil duwal al-islamiyah i'tiqadan jayidan annahum yadurrun wa yanfa'un kama annahu yaqumu bidu'ai hadal wali fa yaqul ya fulan laka kada wa kada idha syufiya ibni aw binti aw billahi ya fulan mislu hadhil aqwal fama hukmu dhalik wa ma masirul muslim fi. Syekh Al-Utsaimin ditanya, bagaimana nanti kesudahan nasib seorang muslim yang dia puasa, sholat, zakat, namun dia meyakini ya dengan wali, punya keyakinan ya, memberikan ibadah kepada wali tadi. Wali tadi itu bisa memberikan manfaat mudarat. Ya, kemudian dia menyeru berdoa kepada wali tadi, ya fulan, ya milik kaulah ini dan itu, jika putriku, anakku disembuhkan, ya wahai fulan, apa hukum ini? Wama masyrul muslim, disebut muslim. Fa ajaba rahimallahu, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, tasmiyatu hadzal rajul alladhi yanzuru lil qubur wal awliya wa yad'uuhum tasmiyatuhu musliman jahlun minal musammi. Ya, dinamakannya orang tadi yang dia bernazar kepada kuburan, ya, kepada wali, berdoa kepada wali, maka dinamakannya, penamaannya muslim, ini adalah kebodohan dari yang menamakan. Fa fil haqiqati anna hadza laisa bi muslimin li'annahu musyrikun. Secara hakikatnya orang ini bukan muslim karena dia musyrik. Paham sini? Karena dia musyrik. Allah taala berfirman, dibawakan dalilnya di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an du'a'i ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, maka berdoalah kalian kepadaku, rokorop kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku dan seterusnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahada fadwa ula yajuz illa lillahi wahda. Ya, dan seterusnya. Jadi kata Syekh, orang yang menamakan di sini aja deh, nanti ada halaman berikutnya lagi. Hah? Orang yang menamakan, orang yang muslim bagi orang yang berdoa, menyeru, bernadar kepada wali, kepada kuburan, pada selain Allah sebagai muslim, itu adalah kebodohan. Makanya di sini di ibarah-ibarah kitab-kitab para ulama tidak disebutkan orang yang menyembah, memberikan ibadah kepada kuburan wali dan seterusnya, tidak disebut sebagai muslim. Tapi musyrik, mimman yantasibu lil Islam. Musyrik yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam. Ya, wa yashhadu an la ilaha illallah wa yusalli wa yusum. Dia bersyahadat la ilaha illallah, dia salat, dia puasa, wa yahujju, dia pergi haji, wa yuaddi syairul Islam, dia pun menunaikan berbagai syiar-syiar Islam. Maka mereka ini adalah kufur dan tidak disebut sebagai muslim. Ingat tadi perkataan kata Syekh Al-Utsaimin, ketika disebut ada muslim yang dia berdoa kepada selain Allah, yang dia menyeru, kata Syekh, tasmiyatu hadzal rajul alladhi yanzuru lil qubur wal awliya wa yad'uhum tasmiyatuhu musliman jahlun minal musam. Ya, ini orang udah berdoa kepada kuburan, bernazar kepada kuburan, ya, kepada wali, dinamakan muslim, maka yang menamakannya ini adalah bodoh. Kebodohan dari sisi pihak yang menamakan tadi. Paham sini? Nah, ini makanya pentingnya ini ya, mengurai fatwa para ulama dengan pemahaman para ulama. Ya, dengan pemahaman para ulama. Yang memahami ini adalah Syekh ya, Abdullah Al-Jarbu', ya, salah seorang kepala dekan Fakultas Akidah di Universitas Islam Madinah yang merupakan murid dari Syekh Al-Utsaimin. Maka beliaulah yang memahami fatwa Syekh Utsaimin di tempat lain dengan dikompromikan dengan fatwa beliau tempat lain. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Maka kebanyakan orang ngambil fatwa Syekh Utsaimin yang mutasyabihat. Tuh, ini enggak. Nah, yang kayak gini nanti dia kebingungan. Ya, Syekh Utsaimin menyatakan, orang nanti beliau akan membawakan fatwa Syekh Utsaimin lagi. Dan di kitab Burhanul Zahir ini, Syekh Abdul Al-Jarbu banyak sekali membawakan fatwa Syekh Utsaimin. Ini saya bawakan hanya yang ada di halaman 450 karena berkenan terkait tentang penamaan muslim. Halaman 449 dan sebelum dan setelahnya juga penuh fatwa. Antum bisa baca sendiri walaupun dalam bentuk PDF itu ya. Ya barakallahu fikum. Nanti Syekh Aswayyih juga akan membawakan fatwa Syekh Utsaimin agar paham. Ya barakallahu fikum. Jangan dipotong-potong kalam ulama, ya. Terlebih lagi ada penceramah yang ini enggak tahu malu lagi membawakan kalam Syekh Fauzan untuk perkara yang khafi dibawa kepada yang zahir, padahal enggak puluhan, ratusan kalam Syekh Fauzan terkait hal ini. Dia enggak malu membawakan kalam Syekh Fauzan yang pada perkara khafi dia bawa kepada perkara zahir. Tuh Syekh Fauzan dah mengkabirkan. Lah iya memang kamu kabirkan Syekh Fauzan enggak usur tiga kok. Syekh Fauzan bicara itu pada uzur tiga tadi, masalah khafi, orang yang jauh tinggal di pedalaman yang tidak ada akses informasi Islam, dan orang yang baru masuk Islam. Selebihnya ratusan kalam Syekh Fauzan jelas terang benderang. Ya barakallahu fikum. Mau kurang apa lagi? Antum pun dah kenyang kan sama fatwa Syekh Fauzan. Mau kurang apa lagi? Dari antum baca Nawakidul Islam, Qaidul Arba, Jami' Ibadatillah, apalagi kemarin? Sittatu Mawadi minas Sirah. Apalagi usul salasah itu, apalagi coba, mau apa lagi, masya Allah, belum lagi di buku-buku yang lain, ya, barakallahu fikum. Ya, nanti itu di akhir-akhir Rumatul Itiqad, walaupun antum belum nyampe situ, ada lagi, ya, perlu. Itu baru-baru buku yang antum baca, yang belum antum baca puluhan lagi, ya, penuh lagi. Di durus Nawakidul Islam juga, ya. Nah, tapi barakallahu fikum. Ar-rabi yang keempat, man ata binaqidin min Nawakidul Islam. Ini yang ditetapkan oleh para salaf, itu orang yang mengerjakan salah satu pembatal diantara pembatal keislaman. Ma huwa ma'lumun min ad-din bidarurati, yaitu yang telah diketahui secara aksiomatik dalam Islam, yang seorang pun tidak boleh tidak tahu mengenai hal ini. Ini ma'lum minad-din bidarurah namanya. Ya, pembatal Islam, semisal mengatakan zina halal, khamr halal, mengatakan bahwasanya salat enggak wajib, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Ini ma'lum minad-din bidarurah, semua orang paham. Mengatakan babi haram. Ya, dia katakan babi halal. Orang kafir aja tahu babi halal, ya. Itu pelacur aja tahu perzina itu haram. Orang kafir tahu babi haram. Pelacur tahu zina haram. Ini tiba-tiba ada yang menyatakan halal. Ini ma'lum minad-din bidarurah berdasarkan kesepakatan para ulama. Di buku-buku fikih, ya. Semua buku fikih madzhab apa aja, mau zahiri sekalian. Ya, mau zahiri sekalian semua yang menghalalkan zina kafir. Ya, barakallahu fikum. Menghalalkan khamar kafir. Ya, dicontohkan di sini kasab billahi wal istihza bi syar'ihi, semisal mencela Allah, termasuk mencela Rasul. Ya, bahkan mencela Rasul, mencela Allah ini ada hukuman plus. Ya, dibunuh, ya. Wal istihza bi syar'ihi, mengolok-olok. Ini jelas kesepakatan para ulama, bahkan fuqaha yang bermadzhab Murji'ah sekalipun mengkafirkan. Tadi saya posting. Ya, di FB tadi saya posting. Ulama dari madhab Murji'ah yang mengolok-olok jenggot, mengolok-olok syariat, kafir, murtad, keluar dari Islam, itu Murji'ah. Kalau ada yang enggak menyatakan Murji'ah, dia lebih parah daripada Murji'ah. Jahmi dia. Nah, Murji'ahnya itu bukan dari kalangan Asy'ariyah berarti, dari kalangan Jahmi. Nah. Na'udzubillah. Wa'atiqadi sihati tadayyuni, dan meyakini kebenaran beragama bi ghairi dinil Islam. Ya, beragama dengan selain agama Islam. Kalau dia meyakini agama Yahudi ada agama Nasrani tidak kafir, maka dia kafir, jelas selesai. Ini ma'lum bin ad-din bidarurah. Ya. Mau dia nulis tafsir kek, enggak peduli. Oh, dia tapi punya sumjang sih apa? Menulis kitab kitab tafsir. Apa kitab tafsirnya? Ini pelita. Wah. Itu bukan pelita, kegelapan. Ya, tafsirnya ternyata enggak boleh kafirin Yahudi Nasrani. Tafsirnya ternyata bolehnya mengucapkan selamat Natal. Tafsirnya ternyata jilbab enggak wajib. Hah? Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Itu bukan tafsir, itu ifsad, perusakan. Ya. Dia bukan mufassir, mufsid. Ya. Perusak berarti. Ya, barakallahu fikum. Wa nusratil kuffar 'alal muslimin, menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin, maka ini adalah kekufuran. Wa di'a'i ilmil ghaib, mengklaim tahu ilmu yang ghaib. Semisal paranormal, ya, juru terawang, peramal, dukun, ahli metafisika, orang yang orang pinter yang namanya sekarang cakep-cakep itu, maka mereka kufur. Ya, mereka kufur. Datang ke mereka aja diancam kufur, ha? Kata Nabi, man atakahina na'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun kufur? Eh, dukunnya masa enggak kafir? Waduh, aduh, aduh. Hah? Aduh. Dukun itu hukumannya apa? Hukumannya apa dukun? Hah? Apa? Dibunuh, dipenggal tanpa dimintai tobat. Enggak perlu ditangkap, tobat enggak kamu? Enggak. Tanpa dimintai tobat dalam hukum Islam. Ya, tanpa dimintai tobat. Ya. Oh, sekarang dukun bertebaran bahkan di dunia selebrita. Ya. Ada aja tiap 2000 tiap tahun ada ini ramalan si pulan cerai, si pulan nikah, si pulan artis pulan ta'adud. Ya. Eh ada enggak? Enggak ada. Hah? Kalau artis pulan ta'adud ada ya. Mungkin peramalannya begitu. Ya, togut itu ya. Salah satu togut adalah yang mengklaim ilmu ilmu gaib. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa takdzibil Qur'ani was sunnah, mendustakan Al-Qur'an dan Sunnah, ini khalas sudah kafir sudah, enggak ada lagi sudah. Hah? Ada orang saya enggak percaya sama Qur'an. Ya. Saya enggak percaya. Ini sunnah yang jelas-jelas, sunnahnya jelas, ya, mutawatirah. Bukan yang dipresisikan oleh para ulama, keabsahan hadisnya. Ini sunnah, tapi bersumber dari hadis yang dipresisikan. Ada yang menyatakan do'ib, ada yang menyatakan hasan, nah, atau sahih. Yang menyatakan hasan berarti, ya, kandungan dari hadis tersebut sunnah. Yang tidak menyatakan sahih, kandungan dari tersebut tidak boleh diamalkan. Ini enggak termasuk, paham enggak itu? Tetapi sunnah yang betul-betul sunnah nyata yang kita ketahui bersama, ya, bersiwak, potong kuku, ah, apa lagi, ah, mandi Jumat, ya, kemudian apa lagi, ah, ini sunnah semuanya. Dia dustakan, dia dustakan. Aurat dihima atau dia bantah, aurat dihima atau dia tolak. Yang datang dari Quran, ya, Quran ya, ini nggak boleh. Semisal apa lagi, menolak, membantah poligami. Ya. Kalau enggak paham apa belum siap, ya udah, katakan belum siap, jangan dibantah, jangan ditolak. Ya. Ini enggak boleh itu. Ya, membantah mereka. Kufur. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah. Fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal mereka. Ya, hapus amal mereka. Maka ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dinamakan dari Islam, ini adalah pembatal keislaman, ya, pembatal keislaman. Waridho bihukmi taghut, ridho dengan hukum taghut, hukum buatan manusia. Selain hukum Allah, kata Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, adalah hukum taghut. Gak boleh ridho. Ya. Syekh bin Baz telah menyebutkan takrir empat keadaan orang atau negara yang berhukum dengan hukum taghut, alias berhukum dengan selain hukum Allah. Syekh bin Baz, Syekh Fauzan pokoknya menyebutkan umum. Pokoknya berhukum dengan selain hukum Allah itu namanya hukum taghut. Nah, masalah kafir atau tidaknya, Syekh bin Baz perinciannya empat. Tiga murtad, satu selamat. Tapi selamat bukan selamat artinya enggak dapat apa-apa, cuman dia kafir asghar, kufrun duna kufrin. Ya, ini sudah sering saya ulang-ulang. Kata Syekh bin Baz, yang pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, ini yang murtad. Dia menyatakan hukum saya, apakah hukum dia itu, ya, hukum Belanda dan yang lainnya lebih baik daripada hukum Islam. Maka dia murtad, selesai perkara. Ini ijma. Ya. Yang kedua, orang yang berhukum dengan hukum Togut yang menyatakan hukum saya, hukum Belanda sama baiknya dengan hukum Islam. Maka enggak apa-apa, ya. Maka ini pun murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini ijma. Yang ketiga, yang murtad juga keluar dari Islam, bukan kufur asghar, yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum Belanda saya misalkan hukum jelek, tapi boleh saja berhukum dengan hukum saya, hukum Belanda. Ini murtad juga, kufur akbar, ya, karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Yang keempat, yang tidak murtad, ya, yang dia menyatakan hukum Belanda, hukum Togut yang saya gunakan jelek, hukum Allah yang terbaik, tapi saya terpaksa faktor politik, faktor suap, faktor ini dan itu, nah, maka ini tidak murtad. Ini yang disebut oleh para ulama kufrun duna kufrin, ya, ini kufrun duna kufrin yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana dengan seorang yang dia perasaannya mengedepankan hukum Allah, ya, dan dia menganggap hukum Allah yang terbaik. Dia tidak menyatakan hukum yang dia gunakan adalah hukum jelek, hukum yang baik. Ya, maka inilah yang disebutkan para ulama kufrun duna kufrin terkait ayat wa man lam yahkum bighairi ma anzalallah. Ya, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Kafir, zalim, fasik, tercela semuanya. Enggak ada yang baik itu semua. Kafir, zalim, fasik, tercela semuanya. Ya. Enggak ada disebutin faulaika humul jaizun, enggak ada. Maka mereka orang yang menang. Hah? Enggak ada. Maka mereka orang yang selamat, enggak ada. Tapi barakallahu fikum. Au iradatu tahakkum lahu, atau hendak berhukum dengan tagut. Ya, orang yang baru pengen aja, yuridu ayyatahakamu bitagut. Allah sebutkan, baru pengen, belum berhukum. Baru ingin, baru cuman ingin berhukum dengan hukum tagut, maka dia murtad. Ini di kajian kita waktu itu, ingat ya? Di syarah. Siapa? Tidur ini anak. Jangan pura-pura ngantuk juga. Itu handphone-nya ngapain tuh? Ada muka ente? Ente lagi live. Ada muka ente kok itu? Ente nge-live ya? Jangan-jangan. Matiin, udah jadi pegang. Nah. Mana tadi? Hah? Ingat kajian kita, ingat syarah Fadlul Islam. Itu juga buku yang udah antum baca kan? Nah, syarah Fadlul Islam. Syekh Shalal Fauzan menerangkan. Baru pengen aja ke hukum tagut kufur. Ya, baru ingin. Gimana mau menerapkan? Nah, kalau menerapkan empat perincian tadi. Taib. Atau tajwizil hukmi bihi, atau menganggap boleh-boleh saja berhukum dengan hukum tagut. Nah, ini kufur. Kayak tadi, au tafdilihi an ala hukmillahi wa rasulih, atau lebih mendahulukan berhukum dengan hukum tagut daripada berhukum dengan hukum Allah dan rasulnya. Ya, wa nahu dzalika, dan yang seterusnya, mimma huwa ma'dudun, dari hal-hal yang dianggap minal masail adh-dhahirah al-ma'lumah, dari permasalahan yang zahir, yang ma'lumah, yang diketahui min dinil Islam bidarurah. Ya, dalam agama Islam ini secara aksiomatik yang tidak boleh seorang muslim pun tidak mengetahuinya. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Harga, ayo harga baca. Harga. Ah, itu masuk ke haditsa. Ya, khabar kana itu kan? Khabar yakun berarti nasyi'a au fi ba'diyatin mimman yasihu minhu al-jahlu mufarritin bita'alumi fahada yu'arrafu watubayyanu lahu al-mahajjatu watukumu alaihi al-hujjatu fa'in asarra wa akrada al-hujjati asyari'iyati hukima bikufrihi walindatihi zahiran wa batinan li qiyami al-hujjati al-risaliyati alaihi amma malam tablukku al-hujjatu al-risaliyatu fa'inna tawakufa innama huwa anya hukmi alaihi bikufri batinan fahaluhu kahali ahli fatrati wa amma zahiru fala yatawakufu ahadun min ahli ilmi bil-hukmi alaihi bimujibi fi'lihi kufran wa syirkan wa hada mutaqarrirun mabsutun hada mutaqarrirun mabsutun mutawatirun min kalami ahli ilmi mujma'un alaihi tajidu tanfan min dalika fi hadhihi risalati man atta bi naqidin mutawatirin islami mimma huwa ma'lumun min ad-dini bi darurati mimma huwa ma'dudun min al-masail dhahirati al-ma'lumati min dini islami bi darurati bi ikrahin aw nisyanin aw khata'in fahada ma'dzurun madama qalbuhu itu harusnya khabar dama ya, khabar madama harusnya mansub. Madama qalbuhu mutmainnan, begitu kan? Madama qalbuhu mutmainnan. Tapi ini mungkin salah ketik ya. Catat aja itu beberapa. Itu Eropa yang paling bagus ya, khabar madama ya mansub. Qala matu nasbihi al-fath. Terus madama qalbuhu mutmainnan bil iman, fa qala ta'ala ma'tafara billahi min ba'di imanihi illa man ukhriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra wa alaihim ghadabun min Allahi wa lahum adzabun adzim. Nah, hasbuk. Ay barakallahu fikum. Ya, dari mana tadi harga bacanya, Kak? Tay. Fahaulai yuhkamu bikufrihim. Maka mereka itu semua, empat golongan tadi, kufur asli, orang kafir asli, Yahudi Nasrani, ahlu syirik, penyembah berhala, ya, Buddha, Hindu, ya. Kemudian orang yang terjatuh apa musyrikin yang mengaku-ngaku Islam, ya, dia mengaku Islam mengucapkan syahadat nyambut, namun juga nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Mbah Wong Rekso. Yang keempat yang terjatuh ke dalam pembatal Islam yang diketahui secara aksiomatik, misal mencela Islam, mengolok-olok, ya, atau meyakini benarnya agama selain dari Islam, atau ragu terhadap kekafiran agama selain dari Islam, ya. Tapi barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka kata beliau haulai yuhkamu bikufrihim. Maka mereka itu divonis dengan kekafiran mereka alal itlaq wa ta'yin. Secara mutlak perbuatan mereka kafir wa ta'yin dan person mereka kafir. Pelakunya kafir. Aliman au jahilan. Apakah dia orang yang berilmu atau dia jahil? Ya. Nah, uzur bil jahal dalam madhab Syafi'i dan ini madhab fuqaha hanya diberikan kepada dua orang yang jauh dari tinggal yang jauh dari pedalaman Islam, yang jauh nggak ada informasi Islam, nggak ada dai, nggak ada buku, nggak ada yang dia bisa pesan buku ke online shop sehingga datang ke tempat dia karena dia tinggal di Kutub Selatan, ya, dibeli buku dari Senen misalnya, buku terjemah Kitab Tauhid, Usul Salasah, gak bisa, dia tinggal di Kutub Utara, Kutub Selatan, bareng Eskimo, ya. Paling ngelihat gol itu apa namanya, penguin, beruang, ya, gak ada. Atau gak ada dai, gak ada yang mau datang ke situ, dingin. ya dingin, berat, nggak ada daurah di situ kan, nggak ada daurah, nggak ada daurah sittatul mawadi' min as-sirah, nggak ada daurah kitabnya para ulama takfir muayyan, waduh nggak ada. Nah, ini yang kedua yang baru masuk dari Islam. Ya, tapi kalau tinggal di negeri kaum muslimin, katanya ini negeri Islam. Ya. Indonesia negeri Islam. Wah, ini katanya negeri Islam. Ya, siapa yang bilang Indonesia bukan negeri Islam, bawa ke rumah sakit. Waduh, presiden, wakil presiden dibawa ke rumah sakit semua itu. Ya. Dari Pak Jokowi, wapresnya. Presiden tahun lalu SBY, wapresnya Hamzah Has, semuanya bilang Indonesia bukan negara Islam. Waduh, bisa dibawa ke rumah sakit semuanya. Syekh Robi ditanya, Indonesia negara Islam bukan? Bukan, negara Moro Kabah, bisa dibawa ke rumah sakit juga itu Syekh Robi itu. Waduh, oke lah katanya Indonesia negara Islam. Loh, kok negara Islam? Ya, ya. Masih juga diberi udzur. Tinggal di kota lagi, Allah musta'an. Ya, ini uzur jahil. Dia tahu di rumah dia ada akses. Sekarang mana yang enggak ada akses? Hah? Daerah mana? TV ada, radio ada, internet ada. Semua pengajian ada. Yang mana dia? Ya. Makanya kalau kata Syekh Shalal Fauzan di syarah ya Nawakidul Islam di mukadimah, kok dikatakan bodoh-bodoh? Ila matal jahal. Sampai kapan mau bodoh? Ila matal jahal, sampai kapan? Ya, sampai kapan? Barakallahu fikum. Wa man tawaqqafa fi dhalika aw syakka fi kufrihim. Nah, siapa yang tawakuf, abstain, tidak mau menghukumi kafir, tidak mau menghukumi mukmin. Atau ragu, ragu terhadap kekafiran mereka. Ya. Ragu terhadap kekafiran mereka. Ya. Aulam yukafirhum atau tidak mengkafirkan mereka, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ini lihat perinciannya, masih ingat gak yang dari Syekh bin Baz mengenai muwahid yang tidak mengkafirkan ubadul kubur, lihat di halaman 48, halaman 48 catatan kaki, kita murojaah lagi biar paham. Ya, lihat itu. Wadah hadhihi fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, fatwa Nur ala Darb, unzur mauqi' Syekh ala internet www.binbas.org.sa dan seterusnya. Itu rujukannya di internet ya. Antum udah buktiin belum ini? Nah, cari ini fatwanya. Qala Syekh, maksud annahu la yukaffar al-muwahhid alladhi tawaqqafa an takfir ubadil awsan hatta taquma 'alayhi al-hujjatu, bagian bawah halaman 48. Kita balik lagi, mundur sekian puluh halaman. Murojaah. Karena Syekh di sini menyatakan di sini, siapa yang enggak mengkafirkan mereka, maka mereka adalah kafir. Ya. Nah, Syekh bin Baz menyatakan orang muwahhid yang abstain, bukannya tidak mengkafirkan tapi abstain, tawakkuf. Bukannya malah menyatakan, "Oh enggak, mereka mukmin." Oh, ini gawat ini. Ya. Ada nyembah Nyi Roro Kidul dikatakan mukmin. Waduh, ini masih orang beriman. Ini yang dimaksud oleh Syekh bin Baz, gimana dengan orang yang tidak mengkafirkan, yang abstain maksudnya, bukan yang tidak mengkafirkan, yang abstain, enggak mengkafirkan tapi juga enggak menyatakan beriman. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka ahli tauhid ya, yang dia abstain dari mengkafirkan para penyembah berhala, para hatta taquma alaihi al-hujjatu, dengan klaim sampai tegak hujah dulu. Ya, wahatta yubayyin lahu asbabul kufrihim, hingga dijelaskan kepada mereka si muwahhid tadi, ya, sebab-sebab kekufuran mereka. Paham ke sini? Sebab-sebab kekufuran mereka. Misalkan si fulan berbuat ya, kekufuran, memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, si Alan ahli tauhid. Alan, oh, saya enggak kafirin dia. Enggak kafirin dia maksudnya apa? Anda katakan dia beriman? Enggak. Saya abstain dulu. Kenapa? Sampai tegak hujah kepada dia. Hujah. Tayib. Sekarang dijelaskan kepada dia sebab-sebab kekufurannya. Ya. Wa hatta tattarihalahu asbabu kufrihim. Ya. Dan hingga jelas bagi dia sebab-sebab kekufuran mereka. Dia sudah kufur, sudah dapat hujah. Ya. Memangnya hujah itu apa sih? Hujah itu dengan apa? Bahkan Rasulullah SAW menyatakan hujah itu cukup dengan dengar nama Nabi SAW, dengar nama Islam. La yu'minu bi ahadun min hadhil ummah, la yahudiyun wala nasraniyun, thumma la yu'minu bi walladhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, tidak pula Yahudi Nasrani, yang mendengar namaku dan risalah yang aku diutus dengannya, namun dia tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan dia penduduk neraka. Cukup dengar nama Nabi. Maka antum gak perlu tegakin hujah ke Nasrani yang ada di Bolivia, Nasrani yang ada di Kongo, Nasrani yang ada di Kutub Utara, Nasrani yang ada di Scotland, Nasrani yang ada di Hong Kong. Antum gak perlu tegakin hujah kepada mereka. Antum katakan mereka kafirun, Nasrani kufar, selesai. Hah? Mau ngapain antum nyamperin jatuh atuk? Jauhlah ke rumah mereka. Tahu, jauhlah. Jauhlah ke rumah mereka. Assalamualaikum Pak, kami dari Bekasi datang ke sini dalam rangka menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ngapain? Di masjid sekarang sedang diadakan pembicaraan tentang iman dan amal soleh. Mau ngapain? Oleh si karkun. Jelas dengar nama Nabi, ya jelas kufur mereka. Di Denmark maka bahkan mereka mencela Rasulullah. Hujah itu tegak dengan dengar nama Rasul. Bahkan di Al-Quran kata Syekh bin Baz, tegak dengan Al-Quran. Rasulan mubasyirina wa mundhirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Ini apalin ayat ini. Ini kata Syekh bin Baz, ayat ini ala hujjah. Para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan li alla yakuna lin nasi hujjatun ala Allahi ba'da rusul, supaya tidak ada hujjah lagi bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Ya. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku menyampaikan kepada kalian, memberi peringatan kepada kalian dengan Quran. Kembali ke tadi, lihat masih di halaman 48 bagian bawah footnote. Li'annahu qad yatawaqqafu yahsabu annahum laysu bikuffar, karena mereka muwahhid yang abstain ini, mengkafirkan dari penyembah kuburan ini. Mereka terkadang abstain karena mereka menyangka orang-orang penyembah berhala tadi, penyembah kuburan tadi, penyembah Nyi Roro Kidul tadi itu bukan orang kafir. Fa idza buyyina lahu dzalika, nah apabila telah dijelaskan kepada dia, wah sekarang si Alan. Kan si Fulan yang nyembah Nyi Roro Kidul, si Alan ahli tauhid ya, sekarang si Alan. Ya, si Alan nih, wahai Alan, nih udah jelas kafirnya kan. Wattadahu dzalika, dan sudah terang menderang bagi dia hal tersebut. Masih enggak mau ngafirin juga? Sara misla man lam yukaffir al-yahuda wan nasara. Ini yang ngomong siapa ini? Syekh bin Baz. Ya, bukan Abu Hanifah. Syekh bin Baz takfir ini, kurang ajar. Siapa yang ngomong Syekh bin Baz takfir? Kemplang palanya. Syekh bin Baz ini, kata Syekh bin Baz, kalau sudah dijelasin dia masih gak mau ngafirin juga, jadilah dia seperti orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Masih ucapan Syekh bin Baz, halaman 49 itu footnote bawahnya bersambung. Faman qala innal yahuda wan nasara laisu kuffaran wa hum mimman ya'riful adillata syar'iyyata, ya wa huwa mimman ya'rifu al adillata syar'iyyata, barang siapa yang menyatakan Yahudi Nasrani gak kafir padahal dia orang yang tahu dalil syar'i Yahudi kafir, ya. Ketika dia di TPA dia baca ayat, ya. Ngapalin surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Dia tahu ayat itu. Tapi enggak tahu artinya, itu urusan kamu, kenapa enggak tahu cari artinya? Ya. Bukan urusan ini, urusan kita. Kita ini wajib belajar. Ya. Tapi saya enggak tahu artinya, itu urusan kamu. Al-Qur'an tegaknya. Semoga tahu artinya, urusan kamu. Wa min ahli ilmi yubayyan lahu, dan dia termasuk di antara orang yang ngerti ilmu, maka dijelasin kepada dia. Hatta ya'rifa annahum kuffar, hingga dia tahu bahwasanya itu penyembah kubur itu yang ngasih sesaji kepada Nyi Roro Kidul itu adalah orang-orang kafir. Wa idza syakka, ini masih tambeng ini. Masih ngeyel nih. Wa idza syakka, kau diragu, fi kufrihim, tentang kekafiran mereka sudah dikasih tahu, kafara, dia pun jadi kafir. Lianna man syakka fi kufril kafiri alwadihi kufruhu kafara. Karena barang siapa yang ragu terhadap kekafiran orang kafir yang terang benderang kekafirannya, maka dia pun kafir. Diucapkan oleh Syekh bin Baz. Paham antum? Allahu Akbar. Ini permasalahan yang tidak ada silang pendapat. Enggak ada tuh Imam Syafi'i berselisih. Orang yang ngasih sesaji kepada jin kafir apa enggak? Berselisih dengan Imam Ahmad, dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah, enggak ada kayak gitu. Ya, enggak ada. Ya. Bahkan di kitab Aridul Jahl penulisnya mengutip ya, pendapat para imam mazhab yang menerangkan kekafiran mutlak dan ta'yin bagi pelaku syirik akbar. Ya, barakallahu fikum. Enggak ada silang pendapat. Enggak ada khilaf. Paham enggak sini? Coba tanya yang enggak mau ngafirin. Hah? Saya enggak mau. Jadi menurut kamu orang yang ngasih ibadah ke Nyiroro Kidul itu ya, itu bukan musyrik akbar? Syirik akbar bukan? Iya, syirik akbar. Nah, itu udah bagus, the point. Kalau dia bilang itu bukan syirik akbar, udah beda agama kita sama dia. Syirik akbar bukan? Bukan. Udah beda agama dah. Udah. Lah salam lagi sama antum. Udah beda agama, udah beda. Nah, kecuali dia orang baru belajar, baru ini syirik akbar, Mas. Syirik akbar, syirik asghar, syirik akbar itu begini-begini, syirik asghar begini-gini. Nah, ini syirik akbar. Konsekuensinya dikasih tahu. Menyebabkan keluar dari Islam, amalnya terhapus, dia tidak akan diampuni oleh Allah, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Di dunia dia copot Islamnya. Dikasih tahu. Oh, gitu. Tapi kalau dia udah ngerti, jadi ustaz lagi, ini syirik akbar bukan ngasih larung saji ke Nyiroro Kidul. Oh, bukan. Itu kabair. Minal kabair, dosa besar aja. Kholas sudah, beda agama kita mana. Ya? Bukan cuma beda manhaj. Beda agama sama dia ini sudah. Kalau dia bilang itu bukan syirik akbar. Kalau dia belum paham, diajarin. Ya, diajarin. Kan banyak orang enggak paham itu syirik akbar, dikasih tahu itu syirik akbar. Ini makanya pentingnya edukasi ini. Ini lagi wabah, dakwah kayak gini harus ditegakkan. Ya, agar terangkat wabah. Ini jangan cuma usaha-usaha yang bersifat ya, kasat mata dilihatlah antum. Jaga kesehatan. Nah, kita jaga kesehatan, kita jaga jarak. Kita enggak kemana-mana, kita di rumah aja. Sholat pun kita enggak di masjid, kita pun enggak jumatan. Nah, kita di rumah aja. Ya. Enggak kemana-mana. Ya. Beli makanan nyetok. Ya. Masih banyak kan makanannya, Zaki? Berapa lama lagi? Seminggu. 4 hari lagi. Waduh. 4 hari lagi terpaksa keluar rumah. Gak apa-apa kalau terpaksa. Tapi pun pakai sarung tangan, pakai masker, segala macam. Ya. Yang keluar dalam kondisi sehat, jangan yang lagi bengek disuruh keluar. Lagi bengek keluar, gampang terkena virus. Tahu gak nih kok bengek? Hah? Bengek aja gak tahu, aduh. Sakit bengek. Iya emang sakit. Waduh. Bengek didayak apa bahasa bengeknya? Hah? Tahu gak bengek? Bengek apa sih bahasa Indonesianya? Sesak napas gitu. Nah itu bengek itu. Nah. Ya bahasa Bekasi bengek ya. Pikri itu pura-pura gak tahu gitu ya, orang Tambun juga Pikri. Ini Tambun asli ini, Taman Sakinah asli gitu. Nah, bocah Tambun pura-pura diem gak tahu ya. Mana lagi tadi? Mana yang berikutnya? Balik lagi ke halaman 125. Liannahu mukadzibun li nususil kitabi was sunnah. Ini udah ya? Sudah dibaca belum? Ya, karena dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah wa ijma'il ulama'i, dan mendustakan ijma' ulama. Itu kayak yang kemarin itu, si Jahmi ceramah bahwasanya orang yang menghalalkan zina itu enggak kafir. Waduh. Itu kan dia ngelawan ijma' itu. Ijma ulama menyatakan siapa yang menghalalkan zina kafir. Hah? Kafir. Mau mazhab apa juga kafir. Mazhab Syafi'i kafir. Mazhab Hanbali kafir. Mazhab Maliki kafir. Hanafi kafir. Mazhab Wahabi apalagi. Kan begitu. Hah? Apalagi. Kafir. Tiba-tiba bikin video enggak tahu malu. Jahmi mubtadi, bukan ahlus sunnah, bukan salafi dari depan, enggak dari depan, enggak dari belakang. Ya. Mubtadi pol. Mubtadi pol itu kayak begitu. Nauzubillah melawan ijma. Tapi syekh ini bilang, subhanallah. Ribuan ulama dari masa ke masa berfatwa kalah sama satu fatwa syekh. Ya, nauzubillah. Ya, ini Jahmi itu rajul, bukan ahlus sunnah. Jahmi mubtadi, ya. Murji'ah. Akut, nauzubillah. Ini duat ila abu abi jahannam, itu bala di tengah umat lagi muncul virus wabah corona, muncul dai Jahmi lagi. Nauzubillah, ini bala juga ini. Ngeri ini. Bala kayak begini. Wa ijma'il ummah ma lam yakun murtakibu hadhihi an-nawaqid haditsa ahdin bil Islam. Dia kafir selama dia tidak mengerjakan pembatal-pembatal keislaman ini. Hadisa ahdin bin Islam. Kalau dia bukan orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau dia baru masuk Islam, gak kafir. Ini berdasarkan kepernyataan ulama madhab. Ya, diterangkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj. Syekh Shalih Al-Fauzan sering mengulang-ulang ini. Ya. Kalau dia baru masuk Islam, kemudian dia terjatuh kepada pembatal keislaman yang tadi, ya dia tidak dikafirkan di dunia. Ya, au nasya bi badiyatin, atau dia tinggal di badiyah. Ya, di baduy, di pedalaman. Ya, yang jauh dari informasi Islam, enggak masuk akses informasi Islam. Mimman yasihhu minhu al-jahlu. Yang dia layak disebut sebagai orang yang bodoh. Ghairu mufarrid, tapi bukan karena dia melalaikan, nganggap remeh, bita'allum belajar, bukan. Karena memang enggak ada gitu. Dia tinggal di pedalaman, ya, tinggal di, ya, kayak tadi lah, ya, di Eskimo, di mana? Kalau di Indonesia di mana dia tinggal, misalkan? Hah? Di Dayak gitu, barang suku Polo-Polo. Nah. Di Dayak pun masuk Islam kan? Antum aja kenal, kenal Islamnya antum di mana ini? Di Jogja ya, di Sambas. Nah. Tapi tahu kan, waktu antum masih kafir? Ada Islam tahu kan? Hah? Di TV tahu kan? Ini Islam, ini Islam. Ya. Tahu. Antum Yudi, Yudi, si Yudi dulu kafir juga bukan? Enggak. Oh, memang Islam dari dulu. Oh, kirain sama juga kayak Niko. Enggak. Antum bukan dari suku Polo-Polo ya? Enggak. Melayu-melayu dulu, Melayu. Alhamdulillah. Kalau orang enggak tahu dikasih tahu. Tapi kalau dia enggak tahu dikasih tahu ngeyel, ini i'rad, udah bodoh i'rad lagi. Ya, maka dia kufur. Para sahabat ketika kisah Zatu Anwat, ingat baru masuk Islam di Fathul Makkah, diajak perang Hunain, lewatin pohon bidara yang digantungin pedang-pedang oleh musyrikin dengan anggapan nanti membuat pedangnya jadi sakti mandraguna. Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, ini baru masuk Islam. Ija'allana dhatu anwat kamalahum dhatu anwat. Buatin kita juga dong dhatu anwat kayak gitu. Ini pernyataan kufur gak? Pernyataan kufur. Rasulullah langsung menghardik, mentahdir. Dan mereka tahu, oh ternyata gak boleh. Maka mereka pun bertobat. Dan tidak jadi melakukan. Paham gak? Dihukumi kafir gak? Enggak. Makanya kaedahnya ini nanti disebutkan di Kasyfus Syubhat. Orang yang jahil, dia mengucapkan kalimat kufur, kemudian dihardik, ditahdir, diberitahu, berhenti, maka diberi uzur. Hah? Namun kalau udah jahil, gak tahu, dikasih tahu, malah bandel, malah ngatain yang ngasih tahu, dasar Wahabi kamu. Wah ini, mu'rid berpaling ini. Ya? Malah bandel dia, dasar Wahabi gitu. Allah musta'an. Wahada yu'arrafu wa tubayyanu. Maka orang yang seperti ini diberitahu, dijelaskan. Lahu al-mahajjatu hujjahnya. Watuqamu alihi al-hujjatu. Ditegakkan hujjah padanya. Ya. Antum udah pada makan kan? Ya. Kita sampai jam 10 insyaallah. Ya. Fa in asarra, nah kalau dia terus-terusan ngeyel, wa a'rada dan malah berpaling anil hujaji asy-syar'iyyati dari hujjah-hujjah syar'iyyah, hukima bi kufrihi, maka dia difonis dengan kekafirannya, waridatihi dan kemurtadannya, zahiran wa batinan, lahir batin. Lahir batin, apa maksudnya lahir batin? Perbuatan dia kufur, batin orangnya pun kufur. Nah, itu lahir batin. Ya, liqiyamil hujjati ar-risaliyati alaih, karena sudah tegaknya hujjah risaliyah kepada dia. Amma man lam tablughu al-hujjatu ar-risaliyatu, adapun orang yang belum tegak hujjah risaliyah kepadanya, fa inna tawakkufa innama huwa anil hukmi alaihi bil kufri batinan. Ya, maka tawakkuf abstain, tidak menghukumi dia, tidak memvonis dia. Ya. Itu adalah dari menghukum huwa anil hukmi alaih bil kufri, abstain dari menghukumi kekufuran kepadanya. Itu menghukumi kekufuran batinnya. Paham enggak sini? Dia apa namanya? Kita tawakuf di situ pada permasalahan-permasalahan yang kita tawakuf ka fahali fahali apa namanya? Fahaluhu, maka keadaan dia kahali ahlil fatrati, sebagaimana keadaan ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah kita katakan perbuatan mereka kufur. Namun orangnya gimana? Ah, ini batinan. Serahkan pada Allah, dia nanti termasuk ahlul fatrah. Kayak tadi, ya. Orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari Islam, enggak ada ahli tauhid, enggak ada ahli ilmu yang bisa ngajarin dia. Kalau dia udah bodoh tapi di sebelah dia ada ahli ilmu, dia wajib belajar. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamu, wajib bertanya kepada yang tahu. Nah, ini enggak ada. Nah, dia berislam, bersyahadat, sholat, tapi dia juga melakukan perbuatan pembatal keislaman. Ya, semisal orang-orang Eskimo yang enggak ada akses informasi Islam, enggak ada dai, enggak ada buku Islam masuk situ. Kita bukan katakan oh dia muslim, tidak, perbuatan dia kufur. Tapi orangnya gimana? Kita tawakuf. Paham enggak sih? Bukan kita katakan dia muslim, enggak. Kenapa? Karena dia melakukan pembatal keislaman. Tapi kita tidak kafirkan dia secara ta'yin. Paham sini? Kita tawakuf di sini. Keadaan dia seperti keadaan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu siapa? Ahlul fatrah itu orang yang hidup di masa kekosongnya masa kenabian. Paham gak sini? Kosongnya masa kenabian. Misalkan antara ya Nabi Nuh ya dengan Nabi Ibrahim misalkan. Jarak fase antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, ada orang-orang situ enggak ada nabi misalkan. Nah. Misalkan. Ya, barakallahu fikum. Maka ternyata dia apa namanya? Kufur, enggak nyembah Allah, enggak tahu karena enggak ada dai sama sekali. Ya, kalau di masa musyrikin Quraisy bukan masa fatrah. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bapaknya kafir, ibunya kafir. Padahal apa? Belum lahir anaknya. Rasulullah jangankan diutus jadi nabi, lahir aja belum, bapaknya kan wafat. Ya enggak? Tapi apa kata Rasulullah? Inna abi finnar, bapakku di neraka. Barakallahu fikum. Itu bukan masa fatrah. Kenapa? Sudah ada risalah. Risalah apa? Ibrahim, Ismail. Makanya mereka haji, mereka sholat tanpa sujud, mereka umrah, mereka tawaf, mereka berdoa kepada Allah. Sudah ada. Ini masa al-fatrah. Nah, kalau al-fatrah itu gimana keadaannya? Nanti Allah yang langsung datang kepadanya. Allah memerintahkan kepadanya untuk masuk neraka. Ya. Dia enggak mau. Maka Allah menyatakan kamu sama saya aja kamu enggak mau taat. Gimana kalau diturunkan rasul? Allah yang langsung memerintahkan ke dia saja dia enggak taat. Padahal kalau disuruh masuk ke neraka itu hakikatnya adalah surga. Kalau disuruh masuk ke neraka dia mau, berarti dia taat pada Allah. Nanti di akhirnya masuk surga. Nah, paham enggak sini? Sama Allah aja dia enggak mau taat. Gimana nanti diutusnya rasul? Sama Allah aja enggak taat, suruh masuk neraka, dia enggak mau. Ketika dia enggak mau, maka itulah pembangkangan dia. Langsung masuk neraka betulan. Padahal kalau dia masuk neraka, yang disuruh Allah itu hakikatnya adalah surga. Baik, itu ahlul fatrah, ya. Wa ma dhahiru, adapun secara lahiriah, fala yatawaqqafu ahadun min ahlil ilmi, maka tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang abstain bil hukmi alaih, ya, untuk memvonisnya bimujibi fi'lihi, ya, untuk mempunisnya dengan sesuai perbuatannya, yang perbuatannya tadi kufran wa syirkan, sebab perbuatannya yang kufur dan syirik. Wa hadza mutaqarrarun, inilah yang menjadi kaidah baku, mabsutun, yang sudah mabsut ya, tersebar, yang terurai, mutawatirun, yang mutawatir min ahli ilmi, dari ucapan para ulama, mujma'un alaih, yang disepakati ya, atas hal ini, tajidu tarfan dzalika fi hadhihi ar-risalah, yang Anda akan mendapati mengenai hal ini di risalah ini, satu mendapati sisi pembahasan ini di buku ini. Al-khamisu, sudah dibaca belum? Sudah. Man ata binakidin bin nawa min nawakidil islami. Yang keenam, yaitu ya, orang yang melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Ya. Mimma huwa ma'lumun minad din bidarurah. Pembatal keislaman yang telah ya, diketahui secara pasti, secara aksiomatik oleh kaum muslimin. Mimma huwa ma'dudun, yang dia adalah perbuatan tersebut dianggap min masail dhahirah. Ya, dari permasalahan yang zahirah, yang jelas lahiriah. Nah. Ya. Al-ma'lumah, yang telah diketahui. Ya, min dinil Islam, dari agama Islam. Bidarurati, secara aksiomatik, secara pasti. Biikrahin au nisyanin au khata'in. Yang kelima ini, orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman yang termasuk di antara perkara ma'lumin hadid bidarurah, yang dianggap sebagai perkara-perkara yang yang terang. Min hadid bidarurah bidarurah biikrahin, tetapi dia melakukannya itu dengan karena dipaksa. Au nisyanin, lupa, au khata'in. Khata', salah tanpa sengaja. Ya. Biikrah, kalau dia dipaksa, maka dia melakukan pembatal keislaman secara ya, misalkan dia mencaci maki Rasul. Tapi karena dipaksa, maka tidak kafir. Paham sini? Tidak kafir. Artinya sini ya. Namun jenis pemaksaan yang namanya ikrah saya pernah terangkan. Saya pernah posting juga di ya, medsos di Facebook mengenai ikrah, fikih ikrah dari kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang namanya ikrah itu ada dua, ikrah tam, ikrah nakis. Ikrah tam yang sempurna pemaksaannya, maksudnya apa? Kalau dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh si pemaksa, maka akan hilang nyawanya atau akan cacat tubuhnya. Maka ketika dia melakukan dengan catatan hatinya tidak ridho, mengingkari, tetap tenang dalam keimanan, dia tidak kafir. Sebagaimana dialami oleh Ammar bin Yasir. Makanya ketika ditanya oleh Nabi, ketika Ammar menyesal, Nabi tanya, kaifa tajidu qalbak? Gimana qalbumu kamu dapetin? Hah? Kata Ammar bin Yasir, mutmainan bil iman. Tetap tenang dalam keadaan beriman. Apa kata Nabi? Fa in adu fa'ud. Kalau mereka balik lagi, maksa kamu lagi, ulangi lagi aja. Ikuti kemauan mereka. Tidak apa-apa. Namun, ikrah yang kedua yang nakis. Ini yang gak boleh dituruti kemauan mereka. Ya. Ancaman mereka yang tidak sampai menghilangkan nyawa atau tidak sampai membuat cacat tubuh. Kalau cuma diancam persekusi, diancam dikeroyok, diancam di penjara, diancam dipecat, diancam dimusuhin, itu nggak boleh diikutin kemauan mereka, ya nggak boleh. Barakallahu fikum. Onisian atau lupa, ini lupa, ya lupa sebagaimana perkataan orang yang kelupaan, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ini lupa, min risyadati farah, karena saking gembiranya dia. Au khata, atau keliru tanpa sengaja, ya. Fa hadza ma'dzurun ma dama qalbuhu mutmain. Mutmainan juga harusnya ya. Khabar madama. Maka dia diberi udzur selama kalbunya tetap tenang bil iman, dengan keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, man kafara billah, maka barang siapa yang kafir kepada Allah, ba'da iman, min ba'di imani, setelah keimanan dia, ya, maka dia mendapatkan ancaman kemurkaan dari Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainun bil iman, dan kalbunya tetap tenang dengan keimanan, ya, kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Walakinna man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah walahum adzabun adzim. Namun barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka dia yang mendapatkan kemurkaan Allah, ya, kemurkaan Allah menimpa dia dan baginya adab yang azim. As-sadis yang keenam. Sudah dibaca? Belum. Fikri, baca Fikri. Fahada la yuhkamu bikufrin fa'iluhu. Fa'iluhu naibul fa'il dari yuhkam. Terus wa in hukima bikufri fi'lihi hatta tuqama 'alaihi al-hujjatu bil bayani wa tawbihi. Fa'in asarra ba'da ilmi hukima bikufrihi wa riddatihi 'ainan. Nah ini dulu, yang ini dulu sebelum masuk nanti ke pembahasan berikutnya. Yang keenam, man ata bi kufrin mimma huwa khafi yahtaju li bayanin. Yang keenam, orang yang melakukan kekafiran namun perkara tersebut adalah perkara-perkara yang samar, ya, yang di persoalan yang samar yang butuh kepada bayan, penjelasan. Yahtaju li bayanin. Fahadha la yuhkamu bikufrin fa'iluhu. Maka orang ini fa'il pelakunya enggak boleh dikafirkan. Semisal orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, di antara sifat-sifat Allah. Sebagaimana kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah. Ini kekufuran. Namun kata para ulama ini khafi. Ya, wa in hukima bikufri fi'lihi, walaupun itu tetap dihukumi perbuatannya adalah kufur. Ya, maka perbuatan Asy'ariyah yang menafikan beberapa sifat Allah kufur. Orangnya tar dulu, hatta tuqama alaihi alhujjah, hingga ditegakkan hujjah, dibayani wa taudih, untuk menjelaskan, ya, dengan keterangan, penjelasan. Fa'in asarra ba'dal ilmi, apabila dia tetap terus menerus setelah dikasih tahu, hukima bikufrihi wa riddatihi, maka diponis dengan kekufuran dia dan kemurtatan dia. Ainan, secara personnya, ditunjuk hidung. Ya, sebagaimana Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat muftinya, pemimpin MUI-nya, pemimpin di masa Imam Ahmad. Ya, waktu itu pemimpinnya berakidah Mu'tazilah. Ya, pemimpinnya tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad secara ta'yin. Tapi MUI-nya, enggak enak nyebut MUI-nya, apa ulamanya, juru penasehatnya, didebat oleh Imam Ahmad. Ya, maka Imam Ahmad menyatakan dia kafir. Ya, dia kafir. Karena dia terus menerus setelah dikasih tahu. Baik. Nah, lanjut Fikri. Hadza ma qadara salafus salih wa man sara ala tariqihim min salihil khalafi wa ajma'u alayhi. Qala al-Qarafi wa idzalika lam ya'dur. Muammar. Muammar. Muammar rahimahullah wa qad ajma'a al-ulama'u anna man balaghathu da'watur rasuli sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qa'imatun alayhi. Wa qala Syekh Abdullah Aba Mutaini rahimahullah, kullu man fa'ala yawma dhalika inda al-mashahidi fa huwa musyrikun kafirun bidalalati kitabi wa sunnati wa ijma'i. Wa nahnu na'lamu anna man fa'ala dhalika mimman yantashibu al-islami annahu lam yuqi'uhum au qayuqi, berarti lam yuqihum, lam yuqihum, lam yuqihum fi dhalika illa jahlu, falau alimu anna dhalika yub'idu anillahi ghayatal ib'adi wa annahu minasy-syirki Fakaffarahu jami'ul ulama'i walam ya'dharu. Walam ya'dharuhum bil-jahri kama yaqulu ba'dhu dhalina. Inna ha'ula'i ma'dhuruna li'annahum juhalun. Qala al-alamatu Sulaiman bin Abdullah rahimahullah. Law nataqa ahadun bisyahadataini wa lam ya'rif ma'naha wa shalla wa shama wa hajja li'annahu ra'a an-nasa yaf'alunaha fa fa'alahu wa lam yaf'al shay'an min ash-shirki fala yashukku ahadun fi 'adami islamihi fa kayfa bi'ibadil quburi alladina lam ya'rifu ma'naha wa fa'aluna waqidaha fahum ashaddu min dhalika li'tiqadihim al-ilahiyyati fi arbabin mutafarriqina. Nah. Baik, hadha ma qarrarahu as-salafu as-salihu. Ini adalah yang telah ditetapkan oleh salafus saleh. Wa man sara ala tariqihim, dan siapa saja yang berjalan di atas tariq, di atas jalan mereka, di atas manhaj mereka, min salihil khalafi, dari orang-orang khalaf yang saleh yang datang belakangan, wa ajma'u alaih, dan mereka telah bersepakat akan hal ini. Berkata Imam Al-Qarrafi, walidzalika lam ya'dharhum Allahu bil jahli fi usuliddin ijma'an. Oleh karena itu Allah tidak memberi uzur dengan uzur ketidaktahuan pada pokok-pokok, pada masalah prinsip beragama ini secara ijma'. Secara ijma'. Ya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qarrafi. Ya, berikutnya. Wa qala Syekh Hammad ibn Mu'ammar. Syekh Hammad ibn Mu'ammar rahimahullah taala berkata, wa qad ajma'al ulama'u anna man balaghathu da'watur rasul sallallahu alaihi wasallam anna hujjatallahi qa'imatun 'alaih. Ya, kata Syekh Hammad bin Mu'ammar rahimahullah taala, para ulama telah bersepakat bahwa barang siapa yang dakwah Rasul telah sampai kepadanya, berarti hujah Allah telah tegak kepada dia. Ini beliau bukan sembarangan ngomong kayak gini, berdasarkan dalil. Karena Nabi SAW menjadikan hujah itu tegak dengan mendengar nama Nabi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyun la nasraniyun thumma la yu'minu bi walladhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya. Cukup dengan mendengar aja, siapa yang mendengar namaku, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar namaku, tidak dia Yahudi, Nasrani, enggak beriman padaku, enggak beriman kepada risalah yang aku diutus dengannya, melainkan dia penduduk neraka. Ini jelas ini. Ya. Sudah sampai dakwah Rasul, berarti jelas. Dakwah Rasul itu Al-Qur'an, wa uhiya ilayya. Hadzal Qur'an liunzirakum bihi. Telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Quran ini. Al-Quran telah nyampe kepada kita 30 juz, maka dakwah Rasul telah sampai kepada kita. Ya. Wa qala Syekh Abdullah Abu Butain. Ini aimatul dakwah semua beliau bacakan, bawakan. Berkata Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullah taala, ini dikutip dari kitab Ad-Durar As-Saniyah, kullu man fa'ala al-yawma dhalika 'inda al-mashahidi fa huwa musyrikun kafirun bi dalalatil kitabi was sunnati wal ijma'. Ya. Kata Syekh Abu Butain rahimahullah taala, siapa saja yang pada hari ini melakukan hal tersebut, yaitu melakukan kekufuran, kesyirikan 'inda al-mashahidi. Ya. Masyahid jamak dari masyhad. Masyhad ya mayushhad, yang dilihat. Dari hal-hal yang tampak, ya, berupa peribadatan kepada kubur dan yang lainnya, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Lebih dalalatil kitabi was sunnati wal ijma', dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Wa nahnu na'lamu anna man fa'ala dhalika mimman yantasibu ilal Islam, dan kita pun tahu bahwa orang yang melakukan tersebut dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri pada Islam, annahu lam yuqi'hum fi dhalika illa al-jahlu, bahwasanya tidak ada yang menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut melainkan kebodohan. Falau alimu, seandainya mereka tahu anna dzalika, ya. Seandainya mereka tahu bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan, anna dzalika yub'idu anillah, bahwasanya perbuatan tersebut menjauhkan mereka dari Allah ghayatul ibad. Dengan apa namanya, menjauhkan mereka dari Allah dengan sangat jauh. Wa annahu minasyirki, seandainya mereka tahu perbuatan tersebut dari syirik, alladzi haramallah, yang Allah haramkan, lam yuqaddimu alaih, pastilah mereka tidak akan melakukannya. Fakaffarahum jami'ul ulama, namun para ulama mengkafirkan mereka, ya, seluruh ulama. Lam ya'dharuhum bil jahli, para ulama tidak memberikan udzur kepada mereka dengan ketidaktahuan. Kama yaqulu ba'dud dhalin, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang, sebagian orang-orang yang sesat. Haulai ma'dzurun li'annahum juhalun, mereka itu diberi udzur karena mereka tidak tahu. Kata Syekh Abu Butaib, itu adalah orang-orang yang sesat. Na'udzubillah. Ya. Kalau kata Syekh bin Baz apa? Muwahhid yang masih muwahhid tawakuf, tapi mesti diberi tahu. Kalau enggak dikasih tahu, kalau dikasih tahu masih ngil, waduh. Siapa yang dikasih tahu? Si muwahhidnya, bukan musyriknya. Si muwahhidnya. Ya. Yang tidak mengkufuri mereka. Waqala al-allamah Sulaiman ibn, ini sudah dibaca belum? Sudah. Berkata al-allamah Sulaiman bin Abdullah, ini penulis kitab Taisir al-Aziz al-Hamid. Buku ini buku syarah kitab Tauhid yang paling bagus. Cuman sayang alhamdulillah qadarullah enggak selesai karena beliau dibunuh. Ya. Dibunuh. Nah, akhirnya dilengkapi oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau dibunuh. Taisir al-Aziz al-Hamid. Kitab ini pun juga disyarah lagi. Berkata Syekh al-Allamah Sulaiman bin Abdullah, "Law nataqa ahadun bi syahadatain," seandainya seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, "walam ya'rif ma'naha," namun dia enggak tahu maknanya, "wa shalla wa sama wa hajja," dia enggak tahu maknanya la ilaha illallah itu apa? Dia salat, dia puasa, dia haji. Ya, ingat ya, syarat dari kalimat tauhid salah satunya ilmu. Syarat dari kalimat tauhid adalah ilmu. Jadi dia mesti tahu maknanya. Makanya Allah berfirman, "Fa'lam," maka ketahuilah, "annahu la ilaha illallah," bahwasanya tidak ada yang berhak dibanding dengan benar melainkan hanya Allah. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu, berilmu, mengetahui, tidak ada yang berhak dibanding dengan benar kecuali Allah, baru dia masuk surga. Jadi mengetahui makna la ilaha illallah adalah syarat. Ilmu adalah diantara syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau rukun cuma nafyu isbat, ya. Tapi kalau syarat diantara ilmu. Nah, seandainya ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia enggak tahu maknanya apa. Dia puasa, dia haji, dia sholat, ya. Li'annahu ra'an nas yaf'alunaha, karena dia lihat orang-orang melakukan itu, ya udah dilakukan itu juga. Fa fa'alu, dia pun melakukannya. Wa lam yaf'al syai'an min asyirk, dia pun enggak berbuat kesyirikan. Perhatikan ini, dia udah menunaikan rukun Islam, dia enggak berbuat syirik, ya, tapi dia sayang enggak tahu apa makna syahadat yang diucapkan. Kata beliau, "Fala yasyukku ahadun," maka tidak ada seorang pun yang meragukan, "fi adami islamihi," bahwa orang tersebut bukan Islam. Masyaallah. Hah? Tidak ada seorang pun yang meragukan orang tersebut bukan Islam. Kenapa? Karena kalimat syahadat yang diucapkan belum terpenuhi syaratnya. Dia tidak tahu maknanya. Fa kaifa bi ubadil qubur? Gimana coba dengan para penyembah kuburan? Hah? Yang datang ke pusara-pusara, makam-makam keramat, minta di situ, istighosah di situ, tawaf di situ. Ya. Gimana dengan mereka? Ya. Ini dia enggak berbuat syirik, cuman karena enggak tahu makna la ilaha illallah aja. Dianggap bukan Islam. Padahal udah sholat. Alladzina lam ya'rifu maknaha. Orang yang tidak tahu maknanya. Wa fa'alu nawakidaha. Ini udah ubadul kubur, sudah enggak tahu makna la ilaha illallah. Wa fa'alu nawakidaha. Melakukan pembatal la ilaha illallah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Fahum asyaddu min dzalika, maka ini ubadul kubur lebih parah lagi dibandingkan dengan yang pertama. Paham enggak? Yang pertama tadi enggak tahu makna la ilaha illallah. Dia enggak berbuat syirik. dia sholat puasa haji ikut-ikutan aja, tapi tidak dalam Islam. Lah kok ubadul kubur enggak tahu juga mana la ilaha illallah, melakukan kesyirikan kok enggak dikafirkan? Ajaib ini. Li'tiqadihim al-ilahiyyati fi arbabin mutafarriqin. Ya, karena keyakinan mereka adanya pihak-pihak lain, rob-rob lain yang diberikan ibadah pada persembahan yang berbeda-beda. Nauzubillah. Ngerti enggak sini? Paham sini? Nah. Siapa lagi yang belum baca? Niko sama Nugraha. Ah, Nugraha dulu. Tepatlah. Sampai jam 10, santai, santai. Sampai capek lah pokoknya lah. Kalau khatamin malam ini enggak mungkin kan? Masih lama ya? Berapa halaman lagi? Berapa puluh lagi? Hah? 40 halaman lagi lah. Masya Allah. Udah, masih lama. Udah, ayo baca lagi nih Nugraha. Annahu la yakfur bi jahli, itu lebih bagus daripada yukafar. Annahu la yakfur bi jahlihi. Wa qad bayyana Allahu ta'ala fi kitabihi anna ba'dal musyrikina yuhalu. Wa qad minuna falam yufa iqamu Allahi bi jahlihi wa taqwidihi. Wa qala al-alamatu asyafu Abdul Latif ابن عبد الرحمن بن حسن آل شيخ رحمه الله وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه أنه يحكم عليه بما ظهر من مقتل ذلك وإن كان ممن يكره بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما وهذا لا يخفى على صدور طلبتي. وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل شيخي رحمه الله المسألة وفاقية لا تشكل إلا على من خول عليه في قوله. وسئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الاختلاف في مسائل القدر بالجهل، هل هو من مسائل الخلافية؟ وأجاب رحمه الله: والأصل فيها أنه لا يُنذر من كان بين المسلمين، من بلغه القرآن والسنة ما يُنذر. الله جل وعلا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن والسنة غير معذور، إنما أوتي من تسابله أو عدم مبالته. وقال جوابا عن سؤال: هل يقال هذه المسألة خلافية؟ فأجاب: ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى مثل قصة الذي قال لأهله حرقوني. نعم. Dari mana baca Nugraha? Qala al-Allamah Abdurrahman bin Hasan. Berkata Syekh al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Wal ulama rahimahullah rahimahumullah taala, para ulama semoga Allah merahmati mereka. Abdurrahman bin Hasan cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Fathul Majid. Para ulama salaku manhajal istiqomati wa dzakaru baba hukmil murtaddi. Para ulama mereka telah menempuh berjalan di atas manhaj yang istiqomah, yang lurus, dan mereka telah menyebutkan bab hukum murtad di buku-buku fikih. Walam yakul ahadun minhum, tidak ada seorang pun para ulama yang berkata annahu idza qala kufran, bahwasanya apabila seorang mengucapkan kalimat kufur, ya kufur yang disepakati kekufurannya, au fa'ala kufran, dari permasalahan zahirah bukan permasalahan khafiyah, atau dia melakukan sebuah perbuatan kufur, wa huwa la ya'lamu annahu yudadu syahadatain, ya, dan dia tidak tahu bahwa hal tersebut ternyata berlawanan, bertentangan dengan dua kalimat syahadat yang diucapkan, annahu la yakfuru li jahlihi. Nah, enggak ada ulama yang menyatakan orang tersebut enggak kafir. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Enggak ada di buku fikih apa yang kayak gitu. Ya. Enggak ada. Cuman dua aja udzurnya. Ya, yaitu dia baru masuk ke Islam atau tinggal di negeri pedalaman yang jauh dari informasi akses Islam. Enggak ada ahli tauhid di situ. Waqad bayyana Allah taala fi kitabih, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Allah telah menjelaskan di kitabnya, anna ba'dal musyrikin, bahwasanya sebagian musyrikin itu juhalun, mereka orang-orang bodoh. Iya, orang bodoh semua. Abu Jahal, namanya aja Abu Jahal, ya, bapaknya bodoh, ya. Musyrikin itu orang-orang bodoh. Mukhalidun, mukhalidun, ya. Mukhalidun, mereka cuma taklid aja, ya, cuma ikut-ikutan aja. Makanya ayat-ayat taklid pada musyrikin itu karena mereka meninggalkan tauhid. Kalau sekarang antum, ustaz antum bawain ayat-ayat taklid, buat melarang dari taklid, mesti ngikutin sunnah. Itu untuk ngikut tauhid. Ayat-ayat taklid, ma wajadana alaihi abana. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Kalau dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, tauhid. Mereka mengatakan, kami cuma ngikutin aba'ana, nenek moyang kami. Itu untuk bertauhid. Kalau sekarang kita gunain ayat itu untuk apa? Untuk ninggalin bid'ah, ikutin sunnah. Insyaallah. Pernah mikir gak ayat itu untuk musyrikin? Memangnya musyrikin tak apa karena melakukan bid'ah itu? Karena musyrikin tahlilan kayak gitu, ngucap gitu? Kayak gitu. Sejak zaman Nabi Nuh mereka juga mengatakan demikian. Kami ngikutin ini karena ada di nenek moyang kami. Apa karena Nabi Nuh mengingkari bid'ah mereka gitu? Bukan, kesyirikan mereka. Paham gak antum sini? Kesyirikan mereka. Ayat-ayat taklid karena musyrikin taklid. Taklid dalam apa? Kesyirikan, bukan dalam bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Musyrikin itu mukallid. Falam yurfa' iqamullahi bijahlim, namun hukuman Allah tidak diangkat karena kebodohan mereka, wa taqlidihim, karena ketaklid mereka. Ini yang ngomong ulama Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, berdasarkan penelitian beliau menelusuri ayat-ayat taklid musyrikin enggak diudzur, padahal taklid, padahal mereka enggak paham. Musyrikin itu enggak paham. Baik. Paham gak sini? Barakallahu fikum. Wa qala al-allama Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan al-Syekh. Ini anaknya Syekh Abdurrahman bin Hasan, cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ahlul ilmi wal iman, kata beliau, para ahli tauhid, para ulama dan ahli tauhid, la yakhtalifun, mereka tidak berselisih pendapat, fi anna man sadara minhu qawlun aw fi'lun yaqtadi kufrahu, au syirkahu wa fiskahu annahu yuhkamu alaih bima dha'ara bi muqtada dzalik. Para ulama, para ahli tauhid tidak berselisih bahwasanya siapa yang muncul dari dia, ya, muncul dari dia qaulun, sebuah ucapan, au fi'lun, atau perbuatan, yaqtadi kufrahu, yang menunjukkan akan kekafiran dia, au syirkahu au fiskahu, menunjukkan kepada kefasikan, syirikan dan kefasikannya. Tidak ada seorang pun para ulama yang bersilap pendapat annahu yuhkam alaihi bima dhahara bi muqtada dzalik. Bahwasanya orang tersebut akan dihukumi, diponis sesuai dengan yang nampak dari orang tadi. Ya. Sesuai dengan yang nampak bi muqtada dzalik, dengan konsekuensi dari yang nampak tadi aja. Kalau dia melakukan, mengucapkan kalimat kufur, ya konsekuensinya ya kafir. Ini enggak ada silang pendapat. Wa in kana mimman yukiru bi syahadatain, walaupun orang yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur tadi adalah di antara orang-orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, wa ya'ti bi ba'dil arkan, dan melakukan berbagai macam sebagian rukun-rukun Islam, di salat, puasa, zakat dan seterusnya. Ya, wa inna ma yakufu anil kafiri al asli. Ya, barakallahu fikum. Maka menahan diri dari kufur asli, ya, menahan diri dari kekufuran asli, idza ata bihima. Ya. Kita menahan diri artinya apa? Kita tidak memerangi orang kafir asli. Ingat enggak ketika lagi jihad? Ya, lagi jihad orang kafir asli sebelum diperangi, maka mereka diajak bertauhid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitum aduwakum," kalau kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan peperangan, ya, maka dakwahkanlah mereka ke Islam. Ya, fa in ajabu kali tadi, kalau mereka mentaatimu, fakafwan, tahan mereka, tahan. Ya. Maka menahan diri dari memerangi orang kafir asli di medan peperangan, idza ata bihima. Kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Walam yatabayyan minhu khilafuhuma wa munaqadatuhuma. Ya. Dan tidak nampak dari si kafir tadi yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat adanya penyelisihan, tidak nampak dari dia, tidak jelas dari dia adanya khilaf, penyelisihan, ya, dan munaqadat, adanya hal-hal yang kontradiksi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap dua kalimat syahadat tadi. Ya. Kalau yang seperti ini, maka orang kafir tadi dia masuk Islam, maka diberlakukan sebagai mukmin. Wa hadza la yaqba ala sighari talabah. Ini pun tidak sama lagi bagi para penuntut ilmu yang kecil, artinya penuntut ilmu pemula pun tahu. Paham sini? Baik. Wa qala al-allama Ishaq ibn Abdurrahman, ini anaknya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah, saudaranya Syekh Abdul Latif. Ini beliau dikirim sama ayahnya belajar ke ulama-ulama plus belajar ke India. Karena di zaman beliau para muhaddisin itu ada di India. Makanya kalau nanti antum dapetin sanad-sanad bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari India, ya, dari India, itu karena Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq dulu belajar ke India. Ya, dulu belajar ke India. Nah, barakallahu fikum. Ya, berkata Syekh Ishaq bin Abdul Rahman, "Al-mas'alatu wifaqiyatun." Permasalahan ini, ya, permasalahan kafirnya musyrikin ini permasalahan yang wifaqiyah, sudah disepakati. La tuskiru illa ala madkhulin alaih. Enggak ada kerancuan lagi kecuali bagi orang yang sudah madkhul. Madkhul itu dalam tasrif apa? Isim. Isim maf'ul dakhala yadkhulu dukhulan wa huwa dakhilun wa dhaka madkhulun, gitu kan. Sudah dimasuki alaih. Maksudnya apa? Sudah terasuki oleh syubhat. Ya. Sudah terasuki oleh syubhat, terasuki oleh berbagai syubhat irja. Paham sini enggak? Ini enggak muskil lagi, enggak ada kerancuan lagi kecuali orang-orang yang sudah terasuki oleh virus irja fi i'tiqadihi, dalam keyakinan dia. Nah. Baik. Wa su'ila al-allama Abdul Aziz Ibn Bas, Syekh bin Bas pernah ditanya. Anil ikhtilafi fi masailil udzur bil jahl. Terkait tentang perselisihan dari permasalahan udzur bil jahl. Hal huwa minal masaili al-khilafiyah. Apakah ini permasalahan khilafiyah? Fa ajaba rahimahullah, maka Syekh bin Baz menjawab. Wal aslu fiha, hukum asalnya terkait masalah udzur bil jahal orang musyrik, annahu la yu'dharu, hukum asalnya dia tidak diberi udzur. Siapa itu? Man kana bainal muslimin. Bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan tadi yang dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Man balagahu al-Qur'anu was-sunnatu, yaitu yang Al-Qur'an dan sunnah telah nyampe kepadanya. Wah, saya di rumah saya baru ada Qur'an aja tapi saya enggak paham. Itu urusan kamu. Urusan Anda itu. Kenapa Anda enggak belajar? Ada YouTube malah nonton bola terus. Ada TV dakwah malah nonton acara gosip sinetron Korea. Ada Google malah searching yang lain-lain, resep masakan. Kalau mak-mak, kalau yang cowok sibuk searching apa? Tahu dah. Ya. Ada Facebook, bukan lihat, banyak dakwah. Ada Instagram, Twitter, banyak itu. Wah. Dulu zaman dulu kan cuman Friendster. Tahu enggak antum Friendster? Enggak tahu. Ya, qabla Facebook. Qabla dukhulul Facebook. Friendster dulu ma'ruf, muntashar. Nah. Tahu enggak Zaki Friendster? Tahu. Wah, zaman dulu dia nih. Belasan tahun silam itu. Tapi Jaki juga masih kecil, ya enggak? Masih SD paling. Masih ngusang. Oh, zaman Remon itu. Zaman Remon itu. Wah, udah chatting-chatting dia sama akhwat. Ya, Remonnya. Hah? Apa, Prinsip? Lambat. Waduh. Waduh, gawat ini benar-benar ini. Aduh, Remon. Nah, Pak Ajaba maka Syekh bin Baz menjawab. Tadi udah ya. Kalau dia sudah nyampe Quran dan sudah mayu'dharu, dia enggak diberi udzur. Ya Allah Jalla wa Ala qala, Allah Ta'ala berfirman, "Uhiya ilayya wa uhiya ilayya hadzal Quran liunziraka bihi wa man balagh." Dan Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku supaya aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Quran ini dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Ini ayat ini apalin ini. Satu lagi ayat lagi apalin ini apa? Ya, rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul yang memberi peringatan, kabar gembira peringatan, supaya tidak ada hujah bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya Rasul. Ya. Faman balaghul Qur'an was-sunnatu ghairu ma'dzurin. Siapa yang sudah Quran sampai, sunnah sampai kepada dia, dia dengerin Jumatan. Ya. Maka dia tidak diudzur lagi kalau dia berbuat kesyirikan. Enggak ada itu khatib yang menganjurin dia untuk berbuat syirik. Ayo jemaah, kita besok ke pantai selatan Larung Saji. Ada enggak khatib yang kayak gitu? Ya, enggak ada. Ya. Ayo jemaah, kita besok istighosah ke kuburan keramat, kuburan wali, kuburan fulan, kuburan orang soleh, aulia. Ada enggak? Bisa jadi ada. Bebas dong dia. Khatibnya aja yang, ustadznya aja yang dosa, dia enggak, yang kafir, dia enggak. Gimana? Kafir juga. Ya, kafir juga. Baik. Ya, dua-duanya kufur. Kalau Allah masukkan mereka kedua ke neraka, sama. Maka musyrikin Quraisy yang pelangak-pelongo ikut-ikutan kafir. Abu Jahal yang kokoh kafir. Yang ngajak Abu Jahal, yang pelangak-pelongo kafir juga. Allah Ta'ala berfirman, "Ittabara alladziina tubi'u min alladziina taba'u." Ketika orang-orang yang diikuti tokoh berlepas diri daripada yang mengikutinya. Ya. Tayyibarakallahu fiikum. Berlepas diri nanti di akhirat, tapi sama-sama. Baik, kemudian wa inna ma utiya min tasahulihi wa adami mubalatihi. Ya. Kemudian ya. Nah, kemudian hal tersebut didatangkan kepada dari dia sikap-sikap dia tadi, kekufuran dia, karena dia menganggap tasahul, karena dia tasahul menganggap remeh. Adami mubalati, karena enggak peduli. Karena dia enggak peduli. Wa qala jawaban an su'al dan an su'alin, dan Syekh juga menjawab. Ya, Syekh berkata sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan, hal yuqalu hadhihi mas'alatun khilafiyatun? Apakah boleh dikatakan permasalahan udzur bil jahl ini adalah permasalahan khilafiyah? Fa ajaba laysat khilafiyatan. Ini bukan masalah khilafiyah. Illa fi daqa'iqi allati qad takhfa. Ya, kecuali pada beberapa ya permasalahan yang daqiq, yang mendetail, qad takhfa, yang samar. Ya, semisal kisatu mislu kisatil ladzi qala li ahlihi harquni. Semisal kisah orang yang berkata kepada keluarganya, bakarlah aku. Dia punya wasiat jelek kepada keluarganya. Kalau saya mati nanti, bakar saya abunya, ya, simpen nanti terbangin secara terpisah, supaya nanti Allah tidak dapat menyatukan tubuh saya. Ini berarti dia meragukan kudratullah kan? Nah, meragukan kudratullah, menyangka Allah enggak punya kudrat. Kenapa saya takut? Dia takut ini. Nah, dia takut gitu. Kenapa? Saya dosa saya banyak gitu. Taib. Ya, kemudian Allah ampuni dia. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Ini termasuk permasalahan yang ribet. Ah, Niko. La tukaffirhu. Lanya la nahya jazimah. La tukaffirhu bi ainihi. Kaifa la nukaffirhu? Kaifa la yukaffaru? La tukaffirhu. Qalbuhu mutmain. Ini juga ya harusnya khobar yakun ya, Allahu alam. Ini yang bagus ya. Lagi-lagi. Wa nu'ayyinuhu wa nulzimuhu bi ahkamil islam fa in lam yafhal wa tarannahu amma bi ahli fi ahli al-aqli wa fi fana'an la nashhadu bi ahli mu'ayyin la jannatun wa la binarin la jannata wa la binarin gitu aja. Sallallahu alaihi wasallam. Min hina. Masya Allah, mantap Niko ini. Bis makan apa Niko? Hah? Roti canai. Dari mana? Masya Allah. Bis makan roti canai, Josh Din. Mantap Niko ini. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini ya dibawakan oleh beliau ini untuk menepis anggapan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu menafikan takdir. Ini keliru. Ya. Adapun ucapan-ucapan yang sering dikutip dari beliau itu yang global atau yang mutasyabihat, mesti dibawa ke yang muhkam. Nah, Syekh Al Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Ishtabaha ala ba'di talabatil an." Ini telah samar ini sekarang bagi para penuntut ilmu saat ini. Yaqulun, mereka berkata, "Idza ra'aital ladzi la yusalli la tukaffirhu bi aini." Kalau kamu lihat ada orang yang enggak salat, jangan kamu kafirin secara persennya. Kaifa la yukaffaru bi aini? Kenapa coba bisa orang tersebut tidak bisa dikafirkan dengan secara tunjuk hidung? Dia enggak salat. Kata Syekh, "Idza ra'aital ladzi yasjudu lis-sanami?" Apabila Anda melihat ada orang sujud kepada berhala, patung, la tukaffirhu bi'aini. Ada orang yang menyatakan jangan kafirin dia secara personal. Li'annahu rubbama yakunu qalbuhu mutma'innan bil iman. Bisa jadi karena kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Masya Allah. Ini menghukumi batin ini. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wa yuqal," maka dikatakan, "Hadza ghalatun 'azimun." Ini keliru banget ini. Keliru sekali seperti ini. Nahnu nahkumu bidzahir, kata Syekh. Kita menghukumi secara zahirnya aja. Dia sujud kepada hala, ya kafir dia. Ada penurusan, bisa jadi kalbunya tenang. Itu urusan lain. Kita enggak diminta oleh Allah untuk menyibak hati seseorang. Fa idza wajadna syakhsan la yusalli qulna hadza kafirun. Ya, bimal bimil'i afwahina. Kalau kita mendapati seseorang dia enggak salat, maka kita katakan orang ini kafir, ta'yin. Bimil'i afwahina, dengan sepenuh mulut kita. Sepenuh mulut kita gini. Jadi ada orang yang sholat, Syekh ini kafir gitu, sepenuh mulut kita. Kafir. Kan begitu? Ya enggak? Bimil'i afwahina. Habis apa lagi diterjemahin? Dengan sepenuh mulut kita. Wa idza ra'ayna man yasjudu lisanami qulna hadza kafirun. Nah, kalau kita melihat ada orang yang sujud kepada berhala, pada patung, maka kita katakan dia kafir. Wa nu'ayyinuhu, kita ta'yin orangnya kafir. Wa nulzimuhu bi ahkamil Islam. Dan kita haruskan orang tersebut dengan hukum-hukum Islam. Ya. Fa in lam yaf'al, kalau dia enggak mau tobat, qatalna, kita bunuh dia. Artinya pemerintah, ini haknya qadimina qudat, ini haknya hakim. Ini haknya hakim. Amma fi amril akhirah, ada penurusan akhirat, nah ya, la nasyad li ahadin mu'ayyan, la jannah wala binar. Kita tidak ya mempersaksikan seorang itu di neraka di surga illa man syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam au ja'a dzalika fil Qur'an, atau yang keterangannya terdapat di Al-Qur'an. Wa qala rahimahullah taala, Syekh Utsaimin berkata lagi, al-hujjatu taqumu 'alal insan min hina an yablugha. Kata Syekh Al-Utsaimin, hujjah itu sudah dianggap tegak kepada seseorang sejak dia balik. Fa innahu yadkhulu fi taklif, maka dia sudah masuk ke dalam cakupan taklif orang yang dibebankan syariat. Wala yu'dharu bil jahli, enggak diudzur lagi dengan kebodohan dia. Fa innal wajiba 'alal mar'i, maka yang wajib bagi seseorang ayata'allama min syari'ati la ma yahtaju ilaih, untuk mempelajari apa yang wajib ya dari syariat-syariat Allah, yang wajib yang dia butuhkan. Jadi keliru ya kalau Syekh Utsaimin itu tidak mengkafirkan musyrikin. Lihat ini kutipannya itu. Lihat di putnat. Ya, putnatnya tafsir surah Al-Maidah. Cari itu. Kitab beliau. Yang kedua, lihat di syarah Riyadus Salihin. Jilid pertama. Ya barakallahu fikum. Kemudian di Burhanul Zahir. Syekh Abdullah Al-Jarbu membawakan ya, berbagai macam pernyataan Syekh Al-Utsaimin. Ya. Su'ila fadilatu Syekh Utsaimin ditanya, an rajulin, tentang seorang yang muhafidzin ani salati wasiyam. Ini enggak ada di buku antum. Lihat di footnote. Di buku di PDF. Halaman 449 Burhanul Zahir. Ya. Kata Syekh Utsaimin ditanya, su'ila fadilatu Syekh, an rajulin muhafidin anis ala salati wasiyami ya wa dhahara halahu al istiqamah atau wa dhahiru halihi al istiqamah ya, tentang seseorang yang dia menjaga salat puasa, nah yang nampak dari keadaan dia di istiqamah ya, illa anna lahu halaqatun, namun dia punya halaqah yad'u fiha ar rasul wa abdul qadir. Nah, dia berdoa di halaqah tersebut, dia berdoa kepada Rasul, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Fama hukmu amalihi hadha? Apa hukum perbuatan dia tadi? Di halaqah dia berdoa kepada Abdul Qadir Jilani, kepada Rasulullah SAW. Padahal dia menjaga sholat, puasa. Ya enggak? Keadaannya istiqomah gitu kan. Cingkrang, jenggotan mungkin. Ya. Fa'ajaba biqauli, maka Syekh menjawab. Ma'adhakarahu sa'ilu yuhzinul qalba. Apa yang disebutkan oleh penanya ini menjadi membuat hati sedih. Fa inna hadzal rajulu alladhi wasafahu, orang ini yang dia sifati diceritakan bi annahu yuhafidhu ala salati wasiyami, yang dia katanya menjaga puasa, menjaga salat. Wa anna dhahirahu halihi al-istiqamah, yang nampak dari keadaan dia di istiqamah. Qad laiba bihi syaitan, tapi syaitan telah mempermainkan dia dengan cara dia ditipu oleh setan berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, berdoa kepada Rasulullah. Apa kata Syekh Utsaimin? Wa ja'alahu yakhruju minal Islam bisyirki. Setan menjadikan dia keluar dari Islam dengan perbuatan syirik dia tadi. Wa huwa ya'lamu aw la ya'lamu, dalam keadaan dia tahu atau tidak tahu. Lihat, perhatikan, ja'alahu yakhruju minal Islam bisyirki. Setan menjadikan dia keluar dari Islam, murtad. Paham sini? Ini tayyib barakallahu fikum. Mana lagi? Kemudian su'ila fadilatul syekh, ma masirul al-muslim alladhi yusalli, apa bagaimana kesudahan nasib seorang muslim yang dia salat, puasa, zakat, lakinnahu ya'taqidu bil awliya. Al-i'tiqada alladhi idamun, dia punya keyakinan terhadap wali yang dengan keyakinan yang dia namakan di sebagian yang mereka namakan di sebagian negara Islamia dengan i'tiqadan jayidan annahum yadurrun wa yanfa'un, bahwasanya wali-wali ini bisa memberikan manfaat mudarat. Au kama annahu yaqumu bidu'ai hadzal wali fa yaqul ya fulan, dia berdoa, apa hukum dzalik? Kata Syekh, tasmiyatu hadzal rajul alladhi yanzuru lil qubur wal awliya wa yad'uhum tasmiyatuhu musliman jahlun minal musammi. Dinamakan orang tadi yang dia sebagai muslim tapi dia bernazar kepada kuburan, pada wali, dia berdoa kepada wali, disebut sebagai muslim, inilah kebodohan dari yang menamakan. Enggak muslim. Fa fil haqiqati anna hadza laisa bi muslimin li annahu musyrikun. Secara hakikat dia bukan muslim. Ya, namun dia musyrik. Nah, tepat dan seterusnya, baca sendiri, ya. Barakallahu fikum. Jadi jelas ya, Syaikhul mengkafirkan pelaku kesyirikan akbar. Cukup dulu ya, jam 10. Sudah hampir 2 jam juga kajian kita. Subhanallah, bihamdih, syukur alhamdulillah, astagfirullah.